kertas yang sangka semua bisa jadi begini. Yang ada cuma rasa di hati, padahal lesan diri. Beta cinta, ternyata ada rasa yang tumbuh. Semakin hari semakin rindu, padahal selalu. Dan beta cuma mau minta tolong ini saja. Mengerti juga ini hati, makin simpan, makin sakit. Beta jujur, berbicara, berharap oleh tarima. Ini janji, beta sumpah, ini cinta, beta jaga. Dan semua yang beta punya, mulai dari sekarang, pasti saja. Semua bisa jadi begini. Yang ada cuma rasa di hati, padahal lesan diri. Kita sudah tahu, ternyata ada rasa yang tumbuh. Semakin hari semakin rindu, padahal lesan lalu. Cuma mau minta tolong ini saja. Mengerti juga ini hati, makin simpan, makin sakit. Beda jujur, berbicara, berharap oleh terima. Ini janji, beda sumpah, ini cinta. Beta jaga dan semua yang beta punya mulai dari sekarang pasti saja. Yeah.